bersama nalini lembut jiwanya, terus hatinya kepadaku selamanya. Sampai akhir hidupku biarlah pergi, ku tak peduli, karena dia, dia yang selama ini menemani diriku, menampingiku, kekasihku yang tercinta. Dan bila waktu yang akan memilih membuatku kembali memeluk dirimu utuh, namun aku selalu setia pada yang tercinta, diriku selamanya. Aku anggap. dari semua. Tolonglah hambamu, lindungi aku, jiwa dan ragaku, dari gelapnya, hitamnya dunia. Salahmu, bukan salah kita. Damai

mati. Semua bukanlah tujuan kita. Bertahanlah menghadapinya. Yang ku berikan. dan pahami semua yang kuberikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku kulakukan yang terbaik untukmu.